وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنى يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب في الرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غوب وغيره كقوم وأعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغذبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل فصل أو افصل هاسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصلا فقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي ففي اتحاد الرتبة الجم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبلين نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي ندر ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني قل وفي قطني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علامه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقب وآخرا ذا إن سواه صاحب فإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد كسعاد وأدد وجملة وما بمسج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انتق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقن أو هن موصول أو بهنالك انطقن أو هن وبهنالك انطقن أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا ناطقا باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزر وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهمي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كمن نرجو يهب كذاك حيثما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعليف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي شغل يا رب همزة وقد حرف تعليل مبني على السكون تقليل مبني على السكون تزاد فعل مضار غير صيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى ال تقديره apa تقديره ya يعود إلى ال يعود إلى ال لازما يجوز أن يعرب مفعول مطلق ya أي تزاد زيدا لازما atau hal itu تقديره apa kaun zaid kaun lazima ya terus kallati jar majur hala kauni zaid halata kauni zaid laziman terus kallati al kaf harfu jarrin allati ismun majurun bil kaf wa alamatu jar usda bihi lafzu ya ha kallati ismun mausul usda bihi lafzu bukan mausul allati apa namanya Allata itu majrur dengan kaf. Alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi kasrah zahirul akhirih. Wa jaa majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar yang tidak mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'in kallati. Terus wa harfu 'atfin. Al'an dhurafu zamanin mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah wa ma'tuf 'ala ma qablahu. Wa harfu 'atfin alladzina ismu mausul qusida bihi lafdhuhu ya, seperti wal anna juga sama itu qusida bihi lafdhuhu ya al anna di sini dimaukan lafadznya karena dia diatofkan kepada allati majrur kan atau dia mabni kan ada khilaf nanti terus summa harfu 'atfin allati ma'tuf 'ala ma qablahu ya apa maknanya dan terkadang alif lam ditambahkan secara pasti pada secara pasti misal, ya, secara pasti ditambahkan secara pasti laziman nah, dalam keadaan harus ya ditambahkan dalam keadaan wajib wajib ditambahkan ya, lazim ya ditambahkan secara lazim secara wajib terus dan terkadang alif lam ditambahkan secara pasti mesti pada semisal contoh allati al'an alladzi dan allati beda pasti mesti gitu beda dengan pasti terkadang alif lam ditambahkan secara wajib bukan pasti ya kenapa alif lam yang ada pada allat dan al'an alladzina dan allati dihukumi sebagai zaidah lazimah alif lam tambah yang lazim karena yang memakrifkan bukan alif lam. Karena yang memakrifkan lafaz-lafaz ini bukan alif lam. Pada contoh alat apa yang memakrifkannya? Alam. Alam. Ya, nama seorang yang dia biasa membuat apa? Adonan ya. Adonan. Dari lata ya lutu atau latta ya lutu lat. Al'an. Apa yang memakrifkan al'an di sini? Khilaf. Apa? Yang memakrifkannya? Al-an. Ya. Ma'rifahnya dengan apa al-an? Tadammunu lamul hudur. Apa? Tadammunu lamul hudur, makna lamul hudur. Ya. Atau dia ismun li waqtin hadir karena dia sudah menjadi nama untuk waktu sekarang. Ya, bisa juga tadi. Ya. Yang lita'rifi al-hudur. Kemudian allazina. Ma'rifahnya dengan apa allazina? Silah mausul. Dengan silah mausul. Alat sama. Alat alam. Apa? Alam. Bukan alat yang kedua beda. Kalau alat. Alladzina thumma allati. Apa? Silah mausul juga. Silah mausul. Iya. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya ma'rifahnya alladzina dan allati masih antum. Itu dengan alif lam. Maka bagaimana alif lamnya ketika itu? Zaidah bukan? Ketika kita ambil pendapat bahwasanya alif lam yang masuk kepada alladzina dan allati adalah alif lam al-mu'arifah. Maka alif lam di situ apa? Alif lam li-ta'rif. Ya, li-ta'rif atau al-mu'arifah. bukan Zaidah. Ya. Terus. Al-ana mabni atau mu'rab? Ikhwan. Mu'rab. Ittifaq atau ada khilaf? Ada khilaf. Bagaimana? Sebagian mengatakan apa al-an? Ada khilaf. Sebagian mengatakan al-an? Mu'rab. Sebagian yang lain mengatakan? Mabni. Apa alasannya yang mengatakan mabni? Ya. Karena Fiyaki. Lanjutkan Fiyaki. Apa alasannya mereka yang mengatakan al-an itu mabni? Di atas fathah. Ya Fiyaki ganti. Alasnya apa? Tadamunuhu makna al haduriyah. Al haduriyah mengandungi makna al haduriyah, al haduriyah. Alas yang lain apa? Karena dia mengandungi makna apa? Isyarah. Al-an bermakna hadza al-waqt. Mengandungi makna isyarah dan isim isyarah mabni. Pendapat yang ketiga mu'rab. Iya. Alasannya apa, Luqman? Pendapat yang ketiga mu'rab. Nah, terlagi. Alasannya apa mu'rab? Yang lain mengatakan mu'rab. Alasannya apa? Karena dia menetapi nasab. Alasannya mu'rab. Nah, sampingnya Umar. Apa? Mu'rab karena tidak ada pendalilan yang menunjukkan bahwasanya itu mabni. Ya karena tidak ada dalil yang kuat. Ya apa tahu apa yang lebih pasnya lagi apa? Tidak ada illah. Tidak ada apa? Tidak ada illah yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sebab binanya al-ana. Sehingga dia yang rajim mu'rab. Ya. Ketika dimasukkan huruf jar maka dia apa? Majrur. Seperti apa contohnya? Sa'uhalifuka minal an. Sa'uhalifuka minal an. Aku akan terus mengikutimu, menetapimu dari sekarang. Ya, kalau kita ambil pendapat An-Nazim di sini allati bagaimana? Ya, allati alifnya alif lam apa? Zaidah. Lazimah. Allatinya ada enggak di situ pembahasan? Mabni al-an maksudnya al-an bukan alati. Ya. Apa di sini al-an? Seperti mabni ya, seperti mabni ya. Dari kataan al-ani. Karena alati di sini kasrah. Ya. Mereka yang mengatakan mu'rab ya bisa dijarkan. Atau mungkin juga khusyida bilafdh. Walidtirarin kabanatil aubari. Kada wa tibda nafsa ya qaisas sari. Ya qaisus sari. Ya, di Arab coba. Abdan walid tirorin kabanatil aubari. Tirorin jar majrur mutalik bituzad. Ya, bituzad. Terus? Kabanatil aubari. Jaratun liqawli mahduf. Wahia majrurah mu yata'allakan bimahduf kobar. Terus? Udalika ka'inun waqawlika. Ya. Babanat mudof. Wal aubar mudof ilaih. Mudof ilaih. Kada jar majrur muta'alliq makhdhuf khabar di mubtada. Khabar takdiruhu. Takdirnya apa? Kada. Mubtada. Apa? Apa? Jar majrur tadi muta'alliq dan makhdhuf. Apa ya Rabnya? Ada jar majrur. Terus? Muta'alliq makhdhuf khabar di mubtada makhdhuf. Muta'alliq mubtada makhdhuf. Apa mubtadanya makhdhufnya itu? Qauliga. Ya, qauluk apa? Qauluka. Ya, qauluka. Tibda fil nafa'il an-nafs labniz ya arfunida qais mudam mabniun ala dhom fi mahalli nasbin sarina atun. Ya. Terus takdir kalam tibtu nafs ya qais kadzalik. Ya. Wa tibtu nafsa ataupun di sini disebutkan kabanatil aubari mengisyaratkan kepada selanya. Ucapan siapa? kabanatil awbari. Di sini mengisyaratkan kepada ucapan penyair. Itu apa ucapannya? Laqad janaituka akmu'an wa asaqila wa qad nahaituka an banatil awbari. Ya, san. Nah, di situ mengisyaratkan kepada ucapan penyair. Laqad janaituka apa? Akmu'an wa asaqila. Ya. Wa qad nahaituka an banatil awbari. Kemudian di sini al-awbar, kenapa ditambahkan awbar dengan alif lam? Kabanatil awbar. Hah? Lid-daruroh. Ya, daruroh. Ya, karena daruroh. Kaza wa tibdan nafsa ya qaisu sari. Sudah, ya, belum ini? Sudah ya? Sudah tadi. Wa tibdan nafsa ya qaisu sari. Irabnya bagaimana? Wa tibdan nafsa ya qaisu sari. Kaza wa tibdan nafsa. Sudah, ya, belum tadi? Belum ya? Sudah? Hah? Sudah. Sudah. Wa tibdan ya belum? Wa tibdan nafsa. Sudah juga ya. Ya. An-nafsa ya Rabnya apa? Sebagai apa? Ashraf an-nafsa. Tamiz. Kenapa di sini ma'rifah ataupun dimasukkan alif lam? Lidarurah. Ya, alif lamnya, alif lam apa ini? Hah, alif lam apa? Zaidah. Zidat li ad-darurah. Alif lam tambahan, ini tambahan karena apa? Darurah. Menurut siapa ini? Basriyah. Iya, orang-orang Basrah itu pendapat yang kuat. Adapun menurut orang-orang Kufah, alif lamnya di sini alif lam apa? Mu'arifah. Al-Mu'arifah. Kenapa? Karena mereka membolehkan datangnya tamyiz dengan mu'arifah. Iya, dalam keadaan apa? Ma'rifah, dalam keadaan ma'rifah. Ya, ya qaisus sari, ya qaisus sari. Coba di Arab, ya qaisus sari, ibadah. Ya qaisus sari. Ya. Ya harfun nida. Al qaisu munada mabniun ala dhom fi mahalli nasbin. As-sari dibaca apa? As-sariyu atau as-sari ya? Bisa dua. Ya, boleh dibaca as-sariyu, kenapa? Ya, ikut kepada lafadznya. Karena memandang kepada lafadznya, ngikut kepada lafadznya. Atau dibaca as-sariya, karena? Kepada mahal. Ya, dilihat kepada mahalnya. Di sini, kallati. Dicontohkan allati. Ini isyarah kemana? Iya, kallati. Waktu Zaidu laziman kallati. Zaidah pada apa? Tambahan alif lam secara lazim pada apa? Kenapa contohannya beda-beda? Ada allati, alana, allazina. Kalau pada allati, maksudnya apa? Terkadang ditambahkan alif lam secara wajib pada? Pada apa? Alat yang pertama pada alam, ya alam pada alam. Ya. Yang kedua al-an pada isim apa? Isim apa? Zaman. Alladhi pada isim mausul. Aye, ada yang belum nih. Satu lagi. Iya. Wa tibdan nafsa ya qaisus sari ini mengisyaratkan kepada ucapan penyair. Itu apa? Ucapannya. Hah? Hafal? Hafal, menghafal. Siapa yang sudah hafal? Ya. An-amrin. Ra'aytu kalamma an arafta wujuhana sudatta wa tibta nafsa ya qaisu an-amrin. Siapa lagi yang sudah hafal? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Yaki, hafal Ki. Coba. Sodata watib dan nafsaya khaisuan anamrin. Ya. Siapa lagi? Ya. Ya, khaisuan anamrin. Paham mananya ya, kemarin sudah kita jelaskan. Syai'in di sini watib dan nafsa. Aslinya watib dan nafsan. Ya. Dikumpulkan ini bait-bait syairnya yang menjadi syahid. Dihafalkan. Ya. Kemudian wa ba'dul a'lami alaihi dakhala. Ini sih baru dibaca dan i'rab ya, belum dibaca syarahnya kan. Wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala li lamhi ma qad kana 'anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dhikru dha wa hadhuhu siyani. Sebagian nama-nama, enggak semuanya. 'Alaihi dakhala dimasuki oleh alif lam. Sebagian nama dimasuki oleh apa? Alif lam. Ingat tidak semua nama. Ini wa ba'd. Ya. Ini menunjukkan ini masuknya tidak kepada semua nama. Kemudian juga mengisyaratkan kepada bahwasanya yang namanya masuknya alif lam kepada a'lam itu adalah sama'i. Ya. Tidak boleh dimasukkan alif lam kepada a'lam selain sama'i, sehingga tidak boleh pada kata Muhammad kasih al-Muhammad, soleh as-soleh, sama'i. Hanya kita nukilkan seperti yang disebutkan nanti al-Haris, al-Fadl, al-Nu'man. Sebagian nama-nama alaihi dakhala dimasuki oleh al. Apa tujuannya? Lilam hima qad kana anhu nuqila, untuk mengisyaratkan asal yang nama ini diambil darinya. Untuk mengisyaratkan kepada asal yang nama ini diambil darinya. Sih paham ya? Ya. Dengan ucapan lilam nuqila ini keluar nama-nama yang murtajal. Nama-nama yang murtajal keluar. Untuk mengisyaratkan kepada asal yang nama ini diambil darinya. Ada pun yang murtajal, ya enggak masuk. Karena murtajal memang dari awal peletakannya tidak digunakan kecuali untuk apa? Nama. Berbeda dengan apa? Apa? Manqul, ya. Apa ucapan An-Nazim yang telah lewat? Wa minhu manqulun ka Fadlin wa Asad wa Dzurtijalin ka Su'ada wa Udad. Ya manqul saja ini. Itu pun tidak semua yang manqul boleh dimasuki. Itu sifatnya sama'i tadi telah disebutkan. Ingat ya, nuqila keluar darinya apa? Yang murtajal ataupun yang lainnya yang tidak datang penukilannya dari orang Arab. Juga keluar darinya selain murtajal adalah nama yang tidak bisa dimasuki oleh al. Dia mankul. Tapi dia tidak bisa menerima al. Yazid. Mankul atau murtajal Yazid? Yazid. Mankul kan dari Zad Yazidu. Bisa dimasuki al enggak Yazid? Enggak bisa. Al Yazid. Dari fi'il dia. Terus bagaimana dengan ucapan penyair? Ra'aitu al-Walid ibn al-Yazid mubarakan. Ra'aitu al-Walida ibn al-Yazid. Kasih al-Yazid. Ini darurah. Ra'aitu al-Walida ibn al-Yazid mubaraka. Yang menjadikan bagusnya penyebutan al-Yazid dengan al adalah karena sebelumnya al-Walidnya ada alif lamnya. Gitu. Kalau al-Walid boleh. Ya memang sudah datang dari sananya. Adapun al-Yazid ini darurah. Kalfadli wal harithi wal nu'mani. Dicontohkan tiga contoh yang subhanallah mengisyaratkan kepada makna yang berbeda-beda. Ya, kalfadli wal harithi wal nu'mani fa dhikru dha wa hadfuhu siyani. Contoh sebagian alam yang dimasuki oleh apa? Al untuk mengisyaratkan kepada aslinya, makna aslinya adalah al-fadl. Ya. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Al-Fadl mengisyaratkan kepada apa dan seterusnya. Wal-Harith. Ya, wal-Nu'man. Al-Fadl masdar. Ya. Harith dari isim fa'il. Nu'man nama jenis. Yaitu nama darah. Ya. Kita lihat di sini penjelasannya. Atau fa-zikru dha wa hadhu siyani. Menyebutkan alif lam dan membuangnya sama. Ini enggak mutlak. Nanti seperti yang akan dijelaskan dalam syarah. Kata beliau menyebutkan alif lam pada contoh al-fadl, wal-harith, nu'man dan membuangnya sama. Ini enggak mutlak. Tidak sama, yaitu ketika dimaukan dengan penyebutan al itu adalah mengisyaratkan kepada makna aslinya. Jadi kalau kita menginginkan agar nama ini mengandungi makna aslinya, seperti kalau ada orang yang dinamainya al-fadl, kemudian di situ ada harapan agar dia hidup penuh dengan kemuliaan, maka alif lam atau masuknya alif lam pada fadl dengan tidaknya beda. Kalau dengan alif lam, al-fadl berarti ada apa? Harapan di situ. Kalau fadlun ya tidak ada, hanya sekedar nama. Sehingga tidak semua, tidak mutlak di sini. Fadzikru dhawa hadfu siyani, tergantung niatnya. Kata beliau, Asy-Syarih rahimahullah. Nu'man sudah kita sebutkan ya sebelumnya ya, maknanya ya. Zikr al-musannif fima taqaddama anna al-alif wal-lama takunu mu'arifatan. Al-musannif menyebutkan dari apa yang telah lewat, pada apa yang telah lewat, bahwasanya alif dan lam takunu mu'arifah, terkadang datang sebagai penta'rif yang memakrifahkan. Wa takunu za'idah, dan terkadang dia datang sebagai tambahan saja, za'idah. Ya. Ada yang lazim, ada yang orang lazim. Wa qad taqaddama al-kalamu alayhima, telah lewat pembahasan tentang keduanya, yaitu alif lam al-mu'arifah dan za'idah. Thumma dzakara fi hadainil baitaini annaha takunu lilamhi as-sifah, kemudian beliau menyebutkan pada dua bait ini bahwasanya alif lam terkadang lilamhi as-sifah, untuk mengisyaratkan kepada sifat yang nama ini diambil darinya. Ya. Ada catatan kaki lihat nomor 3 itu. Al-muradu bilamhi sifah أو لمح الأصل أن ينظر ويلمح أصل العلم المنقول عنه قبل أن يكون علما والغاية من ذلك كون صلة معنوية بين المعنى القديم والمعنى الجديد. Ini maksud dengan lamhi asifah, mengisyaratkan kepada sifat atau mengisyaratkan kepada asal yang dia diambil darinya, adalah yunzur, dilihat, wayulmah, dilihat dan diperhatikan asal alam ini, asal dari alam ini. Asal dari alam ini, yang mana alam ini diambil dari asal tersebut sebelum dia menjadi alam. Ya, diperhatikan, dilihat asal. Ya, asal kata yang alam ini diambil darinya sebelum dia menjadi alam. Ya, seperti tadi, al-fadl. Asalnya apa? Asalnya al-fadl. Ya. Fadl ya masdar. Hadas isinya sifat. Ya, diperhatikan makna tersebut yang merupakan makna asal dari al-fadl sebelum dia menjadi apa? Nama. Wal ghayah tujuannya adalah kaunu silah, sebagai silah perantara ataupun untuk menyambung, mengaitkan antara makna yang lampau, makna yang lampau sebelum digunakan sebagai nama dengan makna yang baru yang menjadi nama. Ada peleburan gitu di situ. Bukan hanya sekedar nama. Ya, tapi di situ mengandung apa? Sifat. Ya. Wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma summiya bihi min al-a'lam al-manqulah mimma yasluh dukhulu al-alayh. Ini maksud dengan al yang lilamhi sifat adalah al yang masuk kepada ma summiya bihi min al-a'lam, nama-nama yang dinamai dengannya. Yang dimaksud dengan al di sini adalah al yang masuk kepada apa yang dinamai dengannya dari nama-nama ataupun nama-nama yang dinamai dengannya. Al-manqulah, yang nama tersebut diambil mimma yasluh dukhulu al-alih, diambil dari kata yang aslinya bisa dimasuki al padanya. Dan ini sifatnya sama'i. Ya. Kaqaulika, seperti ucapanmu pada Hasan. Ya. Al-Hasan. Ya. Di sini alifnya, alif lamnya apa lil? Lilamh as-sifah. Ya. Dan di sini Hasan pada asalnya kan di sifat kan, bisa enggak dimasuki sifat kasih al, al Hasan, bisa enggak? Bisa. Ya, demikian pula apa? Alam yang diambil darinya. Wa aktsaru ma tadkhul 'ala al-manqul min sifah, seringkalinya masuknya al yang lilamhi as-sifah ini untuk mengisyaratkan sifat yang dia diambil darinya. Tadkhulu 'ala al-manqul min sifah. Ya, wa aktsaru ma tadkhul 'ala al-manqul min sifah. Kebanyakan masuknya al ini adalah kepada isim yang dinukil dari sifat, yang diambil dari sifat. Seperti ucapanmu Haris menjadi Al-Haris. Ya. Wa qad tadkhulu 'ala al-manqul min masdar, terkadang diambil juga dari yang dinukil, diambil dari masdar. Seperti Fadl menjadi Al-Fadl. Wa 'ala al-manquli min ismi jinsin, dan terkadang juga diambil dari isim jenis bukan masdar, seperti ucapanmu Nu'man. Nu'man ini wa huwa fil asl min asma'id dam, asalnya merupakan salah satu nama dari darah, di antara nama darah itu Nu'man. Ya. Kemudian di situ ada makna yang dimaukan, yaitu sifat, yaitu kemerah-merahan. Fayajuzu dukhulu al fi hadhihi thalatha nadhran ila al-asl. Boleh masuknya al pada tiga nama ini karena memandang asalnya, asalnya sifat. Sifat bisa dimasukkan oleh apa? Alif lam. Wa hadzuha nadhran ila al-hali, dan boleh pula membuangnya karena memandang kepada keadaannya sekarang ini sudah menjadi apa? Nama. Boleh dikasih alif lam karena memandang asalnya dari sifat. Ya. Boleh dibuang karena memandang sekarang sudah menjadi nama. Ya. Sudah paham itu? Ya. Ada catatan enggak lihat? Nomor 1, ha huna syai'an. Di sini ada dua perkara, dua hal yang perlu diketahui. Al-awwal annalladzi talmahu hina tadkhul al-ala Nu'man huwa wasf al-humrah allati yadullu 'alayha lafdhu bihasab al-ashl. Al-awwal iltizama li'anna al-humrah lazima lid-dam. Ya. Yang pertama annalladzi talmahu, yang disyaratkan ketika dimasuki al kepada Nu'man adalah wasaf al-humrah, sifat kemerah-merahan. Yang mana sifat tersebut yadullu 'alaiha lafdhu, ditunjukkan oleh lafadznya. Lafadznya kan bermakna tadi darah. Darah ini kan menunjukkan kepada apa? Sifat kemerah-merahan. Ya. Bihasabil asl, sesuai dengan asalnya. Dan dalalahnya, dalalah iltizam. Nanti akan kita jelaskan ini. Macam-macam dalalah. Ya. Lianna al-humra lazima lid-dam, karena warna merah itu melazimi menetapi yang namanya darah. Ya. Kemudian yang kedua, anna nazima fi kitab tashil ja'ala Nu'man min amsilatil alam alladhi qoronat al-wab'ah. Wasai penazim, siapa itu? Ibnu Malik dalam kitab lain, yaitu at-tashil, menjadikan Nu'man di antara contoh alam. Contoh alam allati qoronat al-wab'ah, yang mana menyertai al. Ya. Atau qoronat al-wab'ah, yang mana al menyertainya dari asal peletakannya. Ya. Seperti apa berarti kalau yang seperti ini? Contohnya ya allati al-uzza as-sam'al, ini alif lam sudah menyertai Allat atau Lat, Uzza, Sam'al dari asal peletakannya. Bukan melihat sifat, bukan. Berarti tidak memandang mana sifat. Di dalam kitab lain demikian. Wa hadhihi lazimah. Ya. Dan ini adalah lazim. Wa hadhihi lazimah bidalili qawlihi huna wa qatu zadu lazimah. Wa hadhihi, kembali ke mana ini? Wa hadhihi lazimah. Al pada apa? Pada Nu'man, ketika Nu'man dimaukan dengannya adalah apa? Nama saja yang dari awal sudah disertakan bersamanya apa? Al, tanpa memandang apa? Sifatnya, itu lazimah. Bidalil yaqaulihi huna, dengan dalil ucapan beliau di sana, di page sebelumnya, waqtu zadu laziman, terkadang ditambahkan secara lazim. Dari sertakannya sudah disertakan padanya apa? Alif lam. Ya. Oh nama salabihi lima zidat alaihi al-ba'da wab'ihi li lamhil asal. Dan dia di sini, beliau di sini, di dalam nazam ini, mencontohkan Nu'man untuk contoh yang ditambahkan padanya al setelah dia ba'da wab'ihi li lamhil asal. Ya, setelah dia diletakkan untuk menunjukkan apa? Makna asalnya. Wahadhi laisat bilazimah. Kalau seperti ini, alif lamnya bukan alif lam, lazimah. Ya. Ala maqala fa dzikru dza wa hadzu siyani. Ya. Sebagaimana yang beliau katakan fa dzikru dza wa hadzu siyani, menyebutkan alif lam pada contoh-contoh ini dan buangnya sama, berarti bukan alif lam apa? Lazimah. Nah, terus bagaimana cara mengumpulkannya? Di satu tempat at-tashil beliau mengatakan bahwasanya alif lam yang masuk kepada An-Nu'man adalah alif lam apa? Zaidah lazimah, seperti allati dan al-uzza dan as-sam'al, yang disertakan dari awal peletakannya hanya untuk nama gitu. Kemudian di tempat ini beliau membawakan contoh apa? An-Nu'man sebagai apa? Contoh al yang apa? Mengisyaratkan kepada apa? Asal. Ya. Wal khabbu fi hadza sahl, jalan keluarnya dalam masalah ini mudah. Li'annahu yahmil 'ala anna al-'arab sammat An-Nu'man ahyanan maqrunan bi al, fa yakunu min an-naw' al-awwal wa sammat ahyanan ukhra Nu'mana biduni al, fa yakunu min an-naw' al-tsani. Karena beliau membawa kepada bahwasanya orang Arab samat An-Nu'manan terkadang menamai An-Nu'man makrunan bi'al, dalam keadaan digandengi dengan al. Ya. Kadang orang Arab menamai An-Nu'man dari awal dalam kondisi sudah digandeng dengan Al. Fayakunu minan naw'il awal, maka jadilah dia masuk ke macam yang pertama. Itu apa macam yang pertama? Ya Zaidah Lazimah. Wasammat ahyanan ukhra Nu'mana. Kemudian terkadang mereka juga menamai Nu'mana tanpa alif lam biduni Al. Fayakunu minan naw'il tsani, berarti ini masuk ke macam yang kedua. Itu apa? Alif lam apa? Lilamhil asal. Nu'man dia. Kemudian kasih Al, An-Nu'man. Untuk mengisyaratkan kepada apa? Asalnya. Ya. Wa asyara bi qawlihi li lamhi ma qad kana anhu nuqila ila anna fa'idata dukhuli al-alif wal lam ad-dalalatu 'ala al-iltifat ila ma nuqilat anhu min sifatin aw ma fi ma'naha. Beliau an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya li lamhi ma qad kana anhu nuqila, alif lam ini tujuannya didatangkan, tujuannya adalah untuk mengisyaratkan kepada asal yang alam ini diambil darinya. Ila itu mengisyaratkan kepada bahwasanya faedah masuknya alif dan lam adalah menunjukkan kepada al-iltifat ila ma nuqilat anhu, memandang makna yang makna isim yang dia diambil darinya. Apakah berupa sifat ataupun yang semakna dengan sifat. Saya ulangi. Faedah masuknya alif lam adalah untuk menunjukkan iltifat, perhatian memandang kepada ma nuqilat anhu, apa yang nama ini diambil darinya, apakah berupa sifat ataupun yang semakna dengan sifat. Di sini min tafsiriyah bayaniyah menjelaskan mana ma. Al-iltifat memandang kepada sifat atau yang semakna dengan sifat yang mana alam ini diambil dari darinya. Wahasiluh, ya, kesimpulannya adalah bahwasanya annaka idza aradta bil manqul min sifah wa nahwi annahu innama summiya bi tafa'ulan bi ma'na ataita bil alif wal lam. Kesimpulannya ini, kalau sulit yang di atas ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwasanya kamu idza aradta bil manqul min sifah wa nahwi annahu innama summiya bi tafa'ulan bi ma'na, engkau apabila engkau menghendaki dengan isim yang manqul ini min sifah, baik berupa sifat atau yang semisalnya, annahu innama summiya bihi, bahwasanya apabila dinamai dengan nama ini, ya, tafa'ulan bima'na, karena mengharapkan diperoleh ataupun karena mengharapkan makna itu terwujud pada diri orang yang dinamai dengan nama ini, ataita bil alif wal lam, maka kau datangkan alif dan lam lidalalati ala zalik, untuk menunjukkan hal itu, adanya tafa'ul dengan kandungan maknanya, seperti ucapan Al-Haris nadharan ila annahu innama summiya bihi litafa'ul, karena memandang bahwasanya hanyalah dinamai orang ini dengan Al-Haris litafa'ul, karena adanya apa? Tafa'ul, harapan. Apa itu harapan yang dikandungi dari lafaz Al-Harith? Annahu ya'ishu wa yahrus, hidup panjang umurnya, wa yahrus, dan semangat bekerja, berusaha. Wa kadza kullu madalla ala ma'nan wa huwa mimma yusaf bihi fil jumlah ka fadlin wa nahwi. Demikian pula semua yang menunjukkan kepada satu makna, wa huwa mimma yusaf bihi, dan makna ini bisa dijadikan sebagai sifat dalam satu jumlah seperti fadlin, himma, sifat dengan makna umum. Wa nahwi ataupun fadlin, ya, bisa ditakwil kepada sifat al-fadil. Wa nahwi dan yang semisalnya. Wa in lam tandur ila hadha, adapun kalau engkau tidak memandang makna ini. Ya. Wa nadhurta ila kaunihi alama, dan kau hanya memandang kepada keberadaan dia sebagai nama saja. Lam tudkhil al-alif wal lam, maka tidak boleh engkau masukkan padanya alif dan lam. Bal taqul, bahkan seharusnya kau katakan fadlun, harithun, nu'manun. Fadukhulul alif wal lam, maka masuknya alif dan lam afada ma'nan la yustafadu bidunia. Masuknya lam memberikan faedah makna yang tidak bisa dihasilkan tanpa alif lam. Falaisata bizaidatain, sehingga bukanlah alif lam di sini alif lam tambahan. Ya, bukan alif lam tambahan. Khilafan liman za'ama dzalik, berbeda dengan yang berpendapat demikian. Wa kadza aidan laisa hadzuha wa itsbatuha ala sawa, demikian pula membuang alif lam yang lilamhi al-asl dan menetapkannya itu sama, tidak. Karena beliau disebutkan atau menyebutkan dalam bait tadi fa dzikru dza wa hadzu siyani. Kama huwa zahir kalamil musannif, bagaimana yang tampak pada ucapan musannif, tidak demikian. Malil hadz wal itsbat yunazzal ala al-halataini allataini sabaq dzikruha, bahkan pembuangan dan penetapan alif lam diposisikan ala al-halataini, di atas dua keadaan yang telah lewat penyebutannya. Jadi lihat, ya, di situ ada harapan ataupun ada harapan ataupun ada makna yang dikenaki atau tidak. Hanya sekedar nama. Kalau hanya sekedar nama ya sama. Ya adanya al dengan tidak adanya nama. Tapi ketika di situ ada makna yang dimaukan, ada harapan, maka ya beda. Adanya al dengan tidak adanya apa? Al. Paham ya? Jadi kalau tidak ada makna yang dimaukan sekedar nama ya sama. Adanya al dengan tidak adanya. Tapi kalau dimaukan pada yang beral itu makna yang diharapkan, maka beda antara yang beral dengan yang tidak beral. Bahwa annahu idza lumiha al-aslu ji'a bil alif wal lam wa in lam yulmah lam yu'ta bihima, yaitu apabila diisyaratkan kepada makna asalnya maka didatangkan alif dan lam, adapun kalau tidak maka tidak boleh didatangkan alif dan lam. Nah, di sini beliau mencontohkan ya dengan tiga contoh. Ya. Nah, di sini aja catatan kaki nomor 2 kita baca ya. Al-amthilah allati dzakarahan nadzim tsalatsa. Contoh-contoh yang disebutkan oleh An-Nadzim Ibnu Malik ada 3 macam. Berbeda-beda itu. Ahaduha yadulu alal wasfi, yang pertama menunjukkan kepada sifat. Al-maqsud bidalalatil al-mutabaqah, yang dimaksud dengan dalalah al-mutabaqah. Jadi lafaz yang pertama fadl itu menunjukkan kepada wasaf, kepada hadas. Ya, dan ini yang dimaksud, yang dimaukan dengan dalalah al-mutabaqah. Jadi dalalahnya fadl kepada hadas, ya, kepada sifat atau hadas, itu dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah adalah dalalatul lafz ala tamami makna. Dalalatul lafzi ala tamami makna. Penunjukan lafaz kepada makna yang sempurna. Maknanya yang sempurna. Mengingat dalam sifat-sifat Allah ya. Seperti contohnya nih. Al-hay. Al-hay. Itu kalau dalalah mutabaqah disebutkan tadi mana ya apa? Dalalatul lafzi ala tamami makna, penunjukan lafaz kepada maknanya yang sempurna. Al-hayy, di situ kesempurnaan maknanya mengandung zat, iya kan? Yang kedua memiliki sifat al-hayyah. Ini apa dalalah al-mutabaqah. Ya. Lihat di sini disebutkan yadullu alal wasfi, menunjukkan kepada sifat al-maqsud, yang dimaksud dengan dalalah al-mutabaqah. Wa huwa al-fadl, itu al-fadl. Kenapa? Li'annahu fil asal masdar. Karena al-fadl asalnya masdar. Wala dalalata lahu illa 'alal hadats. Dan tidak ada penunjukan dari masdar kecuali hadas. Ya, masdar di hadas penunjukannya. Itu dalam mutabaqah. Ya. Wa huwa al-wasaf. Yaitu wasaf. Ya. Hadas. Ini maksudnya wasaf. Hadas. Ya. Jadian. Ya. Ataupun wasaf. Sifat. Keadaan. Wasaniya dulu alaihi bidalalati tadammun. Ah, yang kedua menunjukkan kepada wasaf, kepada hadas, itu dengan dalalah tadammun. Dalalatu tadammun adalah dalalatul lafz ala juz'i makna. Dalalatul lafzi ala juz'i makna. Penunjukan lafaz masih konsen. Penunjukan makna kepada sebagian, penunjukan lafaz kepada sebagian maknanya. Lihat contohnya tadi yang mudah lagi, al-hay. Kalau dalalah mutabaqah menunjukkan kepada dua, kepada makna yang sempurna, zatnya, adanya zat. Yang kedua, sifat al-hayah. Kalau dalalah apa? At-tadammun adalah penunjukan lafaz kepada sebagian maknanya. Seperti hanya menunjukkan kepada zatnya. Al-hay berarti di situ ada zat. Ini dalalah apa? Tadammun. Atau hanya menunjukkan al-hayahnya saja, kehidupan. Ya. Tidak keseluruhan gitu loh. Paham gak? Penunjukan lafaz kepada sebagian maknanya saja, tidak keseluruhan. Ya, contoh di sini Al-Haris, lihat. Al-Haris. Ada enggak di situ makna hadas? Ada jelas. Tapi tidak dari keseluruhan Al-Haris. Sebagiannya saja, karena itu ada fa'il, ya kan? Penunjukan dia kepada hadas ya dengan ya kandungan ataupun yang dikandungi oleh al-haris, ya kan? Li'annahu ismu fa'il, karena dia haris isim fa'il. Ya dulu ala zat wal wasaf tu. Isim fa'il menunjukkan kepada dua perkara, zat dan wasaf. Ya, penunjukan isim fa'il ini kepada wasaf dalalah apa? Tadammun. Ya, dalalah tu lafaz ala juz'i makna. Penunjukan apa? Lafaz kepada sebagian maknanya. Di sini al-haris menunjukkan kepada al-harf. Dalalahnya apa? Tadammun. Ya. Karena al-wasaf yang ditunjukkan itu diantara yang dikandungi dalam lafaz apa? Al-harith. Dan di sana ada kandungan yang lain dari al-harith. Itu apa? Zatnya, iya kan? Bisa pahami enggak? dalalah tatadhammun ya. Dalalah al-lafaz menunjukkan lafaz kepada sebagian maknanya. Al-Haris, lihat. Makna secara utuhnya apa? Zat orang. Iya kan? Al-Haris makna secara utuhnya orang. Itu kan ada zatnya orang. Al-Haris sisi lain orangnya apa? Semangat pekerja. Ya, berarti di situ ada penunjukan dua makna ya. Makna yang pertama zatnya, yang kedua sifatnya. Ya, al-haris ini menunjukkan kepada sifat tapi dalalahnya tadi tadhammun. Ya, tadhammun. Ya. Yaitu dia menunjukkan kepada sifat yang itu penunjukan makna apa penunjukan kepada sifat itu adalah sebagiannya ditunjukkan oleh haris gitu loh. Harisnya penunjukannya bukan hanya kepada sifat tapi zat juga gitu. Kalau misalkan al-haris penunjukannya kepada zat saja, tadhammun. Ya, atau kepada satunya salah satunya, ganti. Kepada apa? Sifatnya, tadhammun juga. Gitu. Kalau penunjukannya kepada kedua-duanya, kepada zatnya dan sifatnya berarti apa? Dalalah apa? Mutabaqah. Jadi paham enggak? Al-hayy misalkan, zat yang maha hidup. Ini menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada apa? Sifat. Ini mutabaqah. Ketika yang dimaukan adalah hanya menunjukkan kepada sifatnya saja al-hayy atau zatnya saja yang memiliki sifat hayy, maka dalalahnya apa? Tadhammun. Seperti ya. Wa salithu yadullu 'alal wasfi bidalalati al-lizam. Ini sering loh. Di kitab tauhid juga mungkin antum sering dapat ya seperti ini ya. Wa salithu yadullu 'alal wasfi bidalalati al-lizam. Yang ketiga itu apa yang ketiga? Nu'man. Jadi al-fadl penunjukannya kepada hadas dalalah apa? Mutabaqah. Karena yang namanya masdar yang menunjukkannya kepada apa? Hadas kepada hadas gitu ataupun sifat. Al-haris menunjukkan juga kepada wasf atau sifat atau hadas tapi dengan dalalah apa? Tadhammun. Ya. Sifat ya? Karena haris kandungannya kan orang dan sifatnya. Dia menunjukkan pada sifat tapi dengan dalalah tadhammun. Ya, sifat tercakup di dalam al-haris. Yang ketiga ya dulu alal wasfi bidalalatil iltizam. Dia menunjukkan kepada sifat dengan dalalah iltizam. Iltizam itu dalalah iltizam adalah dalalatul lafzi ala khariji makna. Dalalatul lafzi ala khariji makna. Fif, lagi di mana Fif? Lamun. Wa salithuha yang ketiga apa tadi? Dalalatul lafzi ala khariji makna, penunjukan lafaz kepada makna di luar lafaz itu. Ya, contoh ya tadi sifat Allah al-hayy. Kalau dalalah mutabaqahnya apa? Menunjukkan kepada zat. Yang kedua sifat al-hayy. Tadhammunnya hanya menunjukkan kepada salah satunya, apakah zatnya saja atau sifat al-hayy saja. Iltizamnya kelaziman. Berarti kalau Allah adalah zat yang maha hidup, ya kelazimannya maha mendengar, maha melihat. Maha ini, maha itu. Ah, paham ya? Itu kelazimannya. Dalalah iltizam. Jadi paham ya? Ngerti kan? Ya. Allah pencipta. Dalalah iltizamnya. Berarti maha perkasa. Maha berilmu. Maha ini. Ya, itu. Dalalah iltizam. Ya. Penunjukan lafad kepada makna yang di luar lafad ini. Insyaallah sih paham ya? Ini juga sama Nu'man. Asal maknanya apa Nu'man? Nama darah. Tapi yang dimaukan dengan sifat yaitu apa? Kemerah-merahan. Tuh. Kalau Nu'man menunjukkan kepada darah, ya mutabaqah. Iya kan? Mending kalau menunjukkan dia ke merah-merahan, ya iltizam yang namanya darah, ya kelazimannya apa? Merah gitu. Jadi tiga dalalah itu. Yang disebutkan dalam sini. Wa huwa Nu'man, yaitu Nu'man. Fa innahu maudhu' lidam. Karena Nu'man itu diletakkan sebagai nama dari dam, darah. Wal humrah lazimalah, dan kemerah-merahan ini adalah kelazimannya. Ya. Sudah kita lewat ke sebelumnya, kenapa dinamai dengan Nu'man? Bisa jadi karena di wajahnya kemerah-merahan atau ada harapan di situ dari orang tuanya agar memiliki wajah yang merah merona. Ya. Sudah paham lagi? Pertanyaan yang mana? Ya. Ya dulu ala wasaf al-maksud bidalalah al-mutabaqah. Jadi yang pertama itu apa? Fadl menunjukkan kepada wasaf. Wasaf itu lebih umum daripada sifat ya. Wasaf. Yang dimaksud wasaf al-maqsud yang itu dimaksud dengan dalalah al-mutabaqah wasaf yang disebut dengan apa? Dalalah mutabaqah. Jadi yang pertama menunjukkan kepada wasaf. Iya namanya masdar yang menunjukkan kepada wasaf gitu, hadaf. Dan penunjukan dia masdar kepada hadaf ya mutabaqah. Enggak ada makna lain dari apa? Dari masdar ya hadaf gitu ya. Tapi kalau si fa'il apakah menunjukkan hadaf tok? Enggak ada apa zatnya. Iya. Ya diulang-ulang masa. Ya silakan ada yang minta diulang atau terlewat atau keliru tadi saya salah sebut atau bagaimana silakan. Perbedaan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu kepada hadis profil ya. Iya. Yang kedua ada hadis ada. Iya ada zatnya. Ada hadis zat ya sifat itu ya zat sifat itu ada sama. Ini sama. Nggak ada, hanya dalalah kepada apa? Hadas saja, atau sifat saja, wasof. Jadi, terwakili, al-fadl, untuk dalalah mutabaqah. Itu nama yang diambil dari masdar-masdar. Dan masdar hanya menunjukkan kepada apa? Hadas. Al-haris, simfa'il. Menunjukkan kepada zat, juga kepada wasof. Berarti penunjukannya kepada wasof, apa? Tadumun. Nu'man. Dilihat dari lafadnya, nggak ada apa? Enggak ada makna apa? Enggak ada makna hadas ya kan Nu'man. Nama darah. Enggak ada wasaf kan? Iya kan? Pada sebagiannya pun enggak ada, tapi dia kelazimannya. Ya namanya darah ya apa? Merah gitu. Allah alam. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal'aqabah. Terkadang menjadi alam. Tadi irobnya kali yang ketinggalan kan? Wa ba'd al-alami 'alayhi dakhala mubtada mudaf 'alayhi al-alami mudaf 'alayhi jar majrur muta'alli bi dakhala al-ati dakhala fi'l madin ya fa'ilnya apa masdar apa mustadir fi jawaz atau huwa kembali ke mana ya ba'd mufrad lafadznya ya lilamhi ma qad kana 'anhu nuqila antum isyaratkan jar majrur di sini lamah mudaf masih mausul mabni 'ala asukun ima hari jari mudafun ilaih si mausul ya khad harfu ya tahqiq kana ya fi'lu naqis kembalinya kepada fa'ilnya mana huwa yang huwa ini kembali mana Abdul Alam tadi ya anhu ini robitnya aidnya kembali kepada apa ma nukila jadi lilamhi ma qad kana ba'dul alam ya anhu nuqila ya diambil darinya nuqila naibul fa'il mana huwa kembali mana untuk mensyaratkan ya apa yang alam tadi diambil darinya ya, alam tadi diambil darinya alam berarti kan fa'il alam berarti kan yang alam itu diambil darinya aidnya mana berarti anhu itu Al-fadli wal-harith Al-fadli wal-harith Ibn Nu'man seperti biasa jemaah juru sebagai apa? Khobar Terima ma'aduf Fadzikru Dha wa hadfuhu Siyani Ini Rabbnya jelaskan Mubtada zikru Mudhaf Dha isim isyarah Mudhaf ilai Wa harfa'atun Harfa'atun Hadaf wa ma'aduf Siyani sebagai apa? Khobar Siyani Mana ya apa? Apa? Mislan Ya sama Yang mana? Oh iya, wa ba'du al-alaihi dakhala. Betul al itu. Iya. Sebagian alam alaihi dakhala. Al masuk padanya. Dimasuki oleh al gitu. Iya, al kembali kepada al. Iya. Seperti yang pertama juga kita sebutkan maknanya kan al. Iya. Al yang sebelumnya disebutkan itu alnya. Iya, pada bait sebelumnya. Wa qad zadu al. Itu. Ataupun apa? Al harfu ta'rif ataupun waqtu zadu al. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal 'aqabah. Ya. Terkadang menjadi alam bil ghalabah karena masyhur, karena mendominasi. Mudhafun, iramnya apa? Isim yasir. Ya, 'alaman sebagai apa? Khabar yasir muqaddam. Ya, aw mashubu al kal 'aqabah ataupun isim yang dimasuki oleh al seperti al 'aqabah. Apa aslinya ucapan seperti ini. Waqad yasiru mudhafun aw mashubu al-kalaqaba alaman bil ghalaba. Terkadang mudhaf ataupun yang dimasuki al itu menjadi alam karena sebab ghalaba mendominasi masyhurnya. Ya, kita lihat sini jelasannya. Atau masih ada ya, wa hadzu aldi intunadi au tudif au jibwa fi ghairiha qad tanhadif. Membuang al ini intunadi au tudif. Ya. Wa hadzu al, membuang al ini, al yang masuk ke mana? Ke al, kalaqaba itu. Ya. Yang menjadi alam dengan ghalabah, dengan apa? Ghalabah, ya. Membuang al ini intuna di apabila engkau panggil isim yang beral dengan al ini yang menjadi alam bil ghalabah au tudif atau ketika engkau idhafahkan aujib wajibkanlah haruskanlah hadza i'rabnya sebagai apa berarti maful bi muqaddam dari aujib aujib hadza al zi intuna di au tudif haruskanlah membuang al ini kembali mana alaqaba tadi yang semisalnya nama-nama yang beral yang sudah apa? Menjadi apa? Nama. Dengan ghalaba nanti akan kita baca contohnya. Au tudif. Ya, atau ketika engkau idhafahkan buang alif lamnya. Wa fi ghairiha qad tanhadhif. Adapun pada wa fi ghairihima qad tanhadhif dan pada selain keduanya. Ya, pada selain keduanya. Selain keduanya keluar apa? Hah? Selain apa? Selain pada munada dan idhafah. Qotan hadif kadang dibuang juga, gitu. Kadang dibuang juga. Ya, di sini irobnya apa? Wa fi ghairihi ma. Jar majrur muta'alliq dengan apa? Tan hadif al-ati. Qad harfu taqlil tan hadif fi'l mudhari' marfu'. Ya. Fa'ilnya apa? Hiya kembali mana? Alif lam. Ya. Min aqsamil alif wal lam annaha takunu lil ghalabah. Di antara macam alif dan lam adalah bahwasanya dia datang lil ghalabah. Untuk al ghalabah. Makna ghalabah apa? Siapa yang tahu al ghalabah maknanya? Ya mendominasi, masyhur gitu. Sudah dikenal untuk nama seseorang. Meskipun bersyirikat, ya bersyirikat pada nama tersebut orang-orang lain. Cuma ketika disebutkan nama itu, yang difahami hanya orang tertentu. Dan al-ghalabah itu ada dua macam. Al-ghalabah ada dua macam. Yang pertama, tahqiqiyah. Ghalabah yang tahqiqiyah sifatnya. Yang kedua, takdiriyah. Ghalabah tahqiqiyah. Yang kedua, ghalabah takdiriyah. Ghalabah tahqiqiyah adalah ibarah an an yustamal al-lafzu awalan fi ma'nan ibarah an yustamalu an yustamala ibaratun an yustamala al-lafzu awalan fi ma'nan thumma ghalaba ala syakhsin muayyan. Nah itu. Thumma apa? Ghalaba ala syakhsin muayyan. Ungkapan tentang digunakannya lafaz pertama kali untuk sebuah makna kemudian setelah itu didominasi untuk orang tertentu. Ya, nanti akan ada contohnya ya. Ibnu Umar. Banyak Ibnu Umar kan pada asalnya. Semua yang memiliki kunyah ataupun punya anak kemudian disandarkan kepada anaknya ataupun bapak yang namanya Umar. Dia disandarkan kepada bayi Ibnu Umar ataupun dia ngambil kunyah dari sini Ibnu Umar bisa kan masuk. Tapi ketika disebutkan Ibnu Umar siapa ini fahami? Abdullah Ibnu Umar. Ya, Abdullah Ibnu Umar. Jadi pada asalnya ini nama ini ya musyarak gitu. Bisa dipakai untuk semuanya. Cuma karena didominasi oleh orang tertentu maka dia menjadi apa? Alam. Ibnu Umar, ya sudah, kayak seperti nama aja. Ketika disebut Ibnu Umar, ya tidak terbayang, terfahami kecuali Ibnu Umar, sahabat Abdullah Ibnu Umar. Itu apa ungkapan tentang digunakannya sebuah lafaz pertama kali itu satu makna. Untuk satu makna. Thumma ghalaba ala syakhsin muayyan. Kemudian didominasi untuk orang tertentu. Nanti akan ada contohnya. Kemudian ghalabah yang sifatnya takdiriyah adalah ibarah an la yusta'mal al-lafzu, ibaratun an la yusta'malu al-lafzu min ibtida'in, min ibtida'i wab'ih, min ibtida'i wab'ihi fi ghairi dhalikal ma'na, fi ghairi dhalikal ma'na. Udah belum? Ibaratun ibaratun an an la yusta'malu al-lafzu min ibtida'in, min ibtida'i wab'ihi fi ghairi dhalikal ma'na, lakin muqtaba al-qiyas an yusta'mal fi ghairihi, lakin muqtaba al-qiyas an yusta'mal fi ghairihi, disebutkan oleh Al-Hudhuri kalau enggak salah. Saya ulangi, ibaratun an la yusta'malu al-lafzu min ibtida'i wab'ihi fi ghairi dhalikal ma'na, lakin muqtaba al-qiyas an yusta'mal fi ghairihi. Kalau yang pertama tadi paham ya, tahqiqiyah. Contohnya Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Itu sebuahnya lafad-lafad tadi. Untuk sebuah makna pada asalnya umum gitu. Ibn Abbas anaknya Abbas. Ibn Mas'ud anaknya Mas'ud. Kemudian dalam prakteknya sudah didominasi. Dalam penggunaannya untuk seorang sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Atau Abdullah Ibn Abbas. Yang Ibn Abbasnya. Nah, yang kedua takdiriyah adalah ungkapan tentang tidak digunakan, ungkapan tentang an la yusta'mal al-lafz, sebuah lafaz yang tidak digunakan, sebuah lafaz yang tidak digunakan di awal peletakannya, ungkapan tentang tidak digunakannya sebuah lafaz di awal peletakannya untuk selain makna tersebut. Ini nanti yang contoh ya. Akan tetapi konsekuensi tuntutan kias itu digunakan juga untuk yang lainnya. Jadi nama ini dari awalnya, dari awal peletakannya digunakan untuk mana itu. Padahal secara kias bisa juga digunakan untuk yang lain. Iya. Seperti Suraya. As-Suraya. Ya As-Suraya. Nama bintang-bintang yang berjumlah 6 atau 7. Bintang Kartika ya. Itu pada asalnya. Kalaupun jadi As-Suraya itu di awal kalinya digunakan untuk ini, bintang-bintang ini. Meskipun kalau menilik dari lafadznya As-Suraya itu bisa digunakan untuk yang lain juga. Karena As-Suraya itu tafsir dari Sarwa. As-Suraya itu tafsir dari Sarwa. Seperti Sakro. Mudzakarnya Sarwan, seperti Sakron. Maknanya Sarwa, kasirul adad, yang banyak jumlahnya. Ya, kasirul adad, banyak jumlahnya. Kemudian digunakan pada awal penggunaannya untuk apa? Bintang-bintang ini, bintang Kartika ya, yang dikenal jumlahnya 6 atau 7 bintang. Ya, kalau dari asal lafadznya ya bisa digunakan untuk bintang-bintang yang berjumlah banyak selain bintang ini ataupun nama yang lain. Iya kan? Tapi dari asal peletakannya ini As-Suraya digunakan langsung untuk apa? Bintang-bintang ini. Jadi pahami maksudnya. Ungkapan tentang tidak digunakannya lafaz dari awal peletakannya untuk selain makna ini. Kemudian hanya saja kalau secara kias itu harusnya digunakan juga atau bisa digunakan juga untuk yang lainnya. Secara kias bisa, tapi dari asal peletakannya untuk itu gitu. Ya nanti sini akan ada juga contohnya. Ya, insyaallah paham ya. Wa hadzu al zi intunadi au tudif au jiba fi ghairihi ma qad hadif. Min aqsamil alif wal lam annaha takunu lil ghalabah, di antara macam-macam alif dan lam adalah bahwa dia takunu lil ghalabah. Kadang terjadi untuk ghalabah. Ya. Tadi al-ghalabah ya, untuk sesuatu yang masyhur. Ya, untuk sesuatu yang mendominasi. Contoh al-Madinah. Madinah pada asalnya ya digunakan bisa untuk semua Madinah, kota. Ya. Dikasih al-Madinah. Ya, al-Madinah. Ketika dimutlakan al-Madinah, mana ini mau kan? Al-Madinah apa? An-Nabawiyah. Ya, Madinah. Al-Kitab. Juga ya pada asalnya ya Alkitab ini ya bisa digunakan untuk semuanya. Tapi sudah dimutlakan untuk apa? Alkitab milik siapa? Si bawai. Fa inna haqqahuma as-sidqu ala kulli Madinah wa kulli Kitab. Hak keduanya Al-Madinah dan Kitab adalah bisa digunakan untuk setiap Madinah kota dan setiap Kitab. Ya, dan setiap Kitab. Ya. Ini masuknya kemana berarti Al-Madinah dan Alkitab ini? Tahqiqiyah ghalabanya tahqiqi atau takdiriyah? Tahqiqiyah ya. Lakin ghalabatil Madinah ala Madinah Rasul, hanya saja kata Al-Madinah didominasi oleh Madinahnya Rasul dan dikenal untuk Madinahnya Rasul. Wal kitab, dan juga kitab ala kitab sudah masyhur digunakan untuk kitabnya Sibawaih rahimahullah ta'ala, sehingga Al-Kitab ya Sibawaih kitabnya. Hatta innaha idha utliqa lam yatabadar ilal fahmi wairuhuma, sehingga apabila dimutlakkan kata Al-Madinah, Al-Kitab dan semisal itu, tidaklah difahami di benak kecuali keduanya. Al-Madinah ya Madinah Rasul, Al-Kitab kitab Sibawaih. Wa hukmu hadhihi al-alif wal lam annaha la tuhdhaf illa fi an-nida' aw al-idhafah. Hukum alif lam ini? Ya. Alif lam apa? Lil-ghalabah. Ini sudah dapat tanya alif lam ya. Alif lam pertama al-mu'arifah. Alif lam kedua apa lagi? Az-za'idah. Berikutnya apa? Lil-lamhi al-asal. Yang keempat? Ya, al-ghalabah. Ya. Hukum alif lam ini adalah la tuhdhaf, tidak boleh dibuang illa fi an-nida' aw al-idhafah, kecuali ketika an-nida dipanggil. Wal idhafa, dan idhafahkan. Contoh ya su'iqu. Ya su'iqu. Fi su'iq. Ini untuk as-su'iq. Ah ini as-su'iq ini ada ceritanya di sini. Ya. Ceritanya disebutkan di sini as-su'iq fi asli lughah ismun yutlaq ala kulli man rumiya bi su'iqah. As-su'iq asal maknanya secara bahasa adalah nama yang digunakan untuk setiap orang yang disambar petir. Ya. Semaktuso ba'da dzalika, kemudian setelah itu dikhususkan ya untuk seorang yang bernama Khuwailid ibni Nufail. Ceritanya wa kana min sya'nihi annahu kana yut'im an-nas bi tihamah. Yut'imun nasa bi tihamah. Di antara kisahnya adalah bahwasanya beliau memberi makan manusia di daerah Tihamah. Fa'asafat rihu turaba fi jifani, maka angin yang kencang itu menghembuskan debu-debu di apa? Jifan, mangkok atau apa? Pasca apa? Yang enak, jifan, mangkok, semisal itulah wadah tempat makanan yang dia berikan untuk manusia. Fasabbah, maka dia mencerca angin tersebut. Farumiya bisoyekoh, maka dia pun disambar soyekoh petir. Faqala an-nas anhu, maka manusia pun menyebut dia dengan as-soyek, as-soyek. Ya. Faham ya? Ya, saya kan setiap orang yang tersambar petir ya bisa, tapi sudah dikuasai dalam penggunaan untuk orang ini Khuwailid ibn Nufail. Wa hadhihi madinatu Rasulillah. Wa hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihdafu fi ghairihi ma syudzuza. Terkadang dibuang pula alif lam lil ghalaba ini pada selain keduanya, pada selain munada dan idhafah dan mudhaf. Tapi syahad sumi'a min kalamihim hadha ayyuku tali'an. Hadha ayyuku tali'an. Didengar dari sebagian ucapan mereka orang Arab. Jahiliya, hadha ayyuku tali'an. Ini ayyuk muncul. Ya. Ayyuk, wazannya, wazan apa? Ya, fa'ul, bermana fa'il, tapi qayyum, qa'im. Dia najmun, nama bintang, yang dekat dengan Asuraya. Ya, najmun itu apa? Bintang dia. Nama bintang, sebuah bintang yang dia dekat dengan Suraya wa Dabaron. Ini juga nama bintang-bintang lagi. Ya. Disebut dengan Ayyuk bintang ini. Ini kisah-kisah jahiliyah. Karena mereka orang jahiliyah menyangka bahwasanya Ayyuk dari Aqo. Ya. Yang artinya apa? Menahan atau menghalangi. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, dari itu juga menghalangi. Kenapa ayyuk si penghalang disebut bintang? Nah, bintang disebutkan ayyuk karena dia menghalangi menghalangi apa itu? Menghalangi dabaron. Nah, bintang pula untuk mengejar Troya. Jadi si dabaron, bintang dabaron mau mengejar Troya, dihalangi oleh ayyuk. Ayyuk berada di tengah-tengah antara bintang-bintang apa? Troya dan dabaron. Al-ayyuk wal asl asli al-ayyuk. Alif lam alif lam dibuang. Wa huwa ismu najmin, yaitu apa? Nama najm. Ya. Syaratnya juga ada di situ. Ya. Wa qad yakunu al-alam bil ghalaba aidan mudhafan, tanggung ya. Wa qad yakunu al-alam bil ghalaba aidan mudhafan, dan terkadang nama bil ghalabah yang mendominasi juga dalam keadaan mudhaf. Berupa mudhaf seperti Ibni Umar, Ibni Abbas, Ibni Mas'ud, fa innahu ghalaba 'ala al-'abadilah. Sesungguhnya dia, ya. Apa itu dia? Mudhafan seperti Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud fa innahu ghalaba 'ala al-'abadilah tuna gharim min auladihim. Ya, masing-masing dari tadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu sudah mendominasi Abadillah, Abdullah, Abdullah. Iya. Duna ghairi min auladihim. Abdullah semua kan? Ibnu Umar, Abdullah, Ibnu Abbas, Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abdullah. Fa innahu ghalaba 'ala al-Abadillah. Sunnya dia sudah mendominasi Abadillah. Duna ghairihi min auladihim, bukan selain mereka dari anak turunan mereka. Ya. Wa in kana haqqu sidqu alaihim, meskipun haknya lafaz ini ya bisa digunakan untuk selain mereka. Ya. Ibnu Umar, ya, asalnya apa ya bisa digunakan untuk ya anaknya Umar kan. Orang yang bapaknya Umar ya bisa dikatakan Ibnu Umar. Tapi dalam penggunaan sudah didominasi untuk Abdullah Abdullah ini. Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Umar ya Abdullah ibn Umar. Ya, Ibnu Abbas ya apa Abdullah ibn Abbas. Meskipun haknya cocok digunakan untuk selain mereka. Lakin ghalaba 'ala haula, tapi sudah dikuasai atau didominasi dalam penggunaan untuk mereka, sudah dikenal untuk mereka. Hatta innahu idza utliq, sampai-sampai seandainya diucapkan atau dilepas ucapan Ibnu Umar, la yufham minhu ghairu Abdullah, tidak difahami darinya selain Abdullah Ibnu Umar. Maka demikian pula Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajmain. Ketika disebut Ibnu Abbas ya Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa hadhihi al-idafah la tufariquhu, idafah ini ya tidak meninggalkannya. Ya. La fi nida wa la fi ghairihi, tidak pada nida atau selainnya, terus terbawa. Ibnu Umar, ya Ibnu Umar. Tadi ya yang fa'innau sepertinya al-alam bil-ghulabah mudhafan tadi. Seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu sudah mendominasi fa'innau ghulabah ala Abdillah. Sudah dimasyur, sudah masyur dikenal dalam penggunaan untuk siapa? Abadillah, untuk Abdullah Abdullah. Ibnu Umar itu Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Abbas untuk Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud untuk Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya, ada yang belum faham? Maksudnya faham itu ya? Ngerti kan? Sungguhnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sungguhnya ini Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, masing-masing darinya itu sudah ya masyhur digunakan untuk Abadillah, Abdullah Abdullah itu Ibnu Umar, ya Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Jadi nama gitu, jadi nama. Nama sudah. Ya. Tapi nama bil ghalabah, nama bil ghalabah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, ada dua. Al-Ghalabah. Satunya mana? Tidak kelihatan. Al-Aqobahnya mana? Belum dibahas Al-Aqobah. Aumashubu Al-Aqobah. Sudah belum? Enggak dibahas di sini ya? Eh? Oh iya, persepsi perlu ditambahkan itu. Iya. Al-Aqobahnya enggak dibahas di situ. Al-Aqobah itu menjadi alam bil ghalabah juga. Aslinya Aqobah dari sisi maknanya itu bisa digunakan untuk semua yang bermakna Aqobah itu apa? Aqobah itu mana ya? Hah? Maknanya adalah kullu tariqin su'id fil jabal. Kullu tariqin su'idin fil jabal. Setiap jalan yang su'id naik tinggi terjal fil jabal di gunung. Hanya saja dalam penggunaan saya ulang belum selesai tadi ya. Apa kullu tariqin su'idin fil jabal yashuqqu sulukuhu, yashuqqu sulukuhu, sulit di apa daki. Tsumma ikhtassa bi aqabah Mina, kemudian dikhususkan untuk Aqabah yang ada di Mina, yang dikatakan padanya jumrah Aqabah itu ya. Al-Aqabah itu kata Syatibi demikian. Ada juga yang mengatakan yang maksud dengan Al-Aqabah Ailah, nama daerah Ailah. Nah itu, iya, ada yang tertinggal ternyata nggak dijelaskan di sini ya. au mashubu alkal aqabah menjadi alam dengan ghalabah dua, yang pertama mudhaf, yang kedua isim yang dimasuki oleh al seperti al aqabah. Aqabah asal maknanya umum. Setiap apa jalan yang tinggi sulit digapai dari jalan, jalannya ada di gunung. Ini dikhususkan untuk tempat tertentu. Al aqabah yang mengatakan bahwa dia adalah apa? Mina. Aqabah yang ada di Mina. Yang di situ di ini subahkan jumrah Aqabah kata Syatibi. Yang lain mengatakan ini maksud dengannya adalah Ailah, nama daerah juga. Ya. Ya, gitu ya. Ya, coba harap ada yang ingatkan. Yang lain enggak ada? Gimana Usman? Paham? Mana yang sulit tadi? Yang belum paham? Alhamdulillah. Ya, Ki. Mana yang masih sulit, Ki? Paham? Ya, dimerja lagi. Kalau belum paham, tanyakan temannya yang paham. InsyaAllah pertemuan berikutnya masuk kepada Al-Ibtida. Ya, sudah 103 ini. Sehingga nanti yang store hafalan yang belum 100. Siapa yang belum 100? Angkat. Ya, yang 100 baru satu orang, ya? Yang lain belum. Yang 100 silat dulu. Tetap dijaga hafalannya nanti, insyaAllah. Kita cek lagi. Jadi kalau sudah 100 semua, kita ambil dari Nakiratun Qabilu Al-Mu'athira atau Ismun. Ismun yu'ayyinul muslima mutlaqa gitu. Ya. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.